Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Ukhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, melanjutkan kajian kita Bulughul Maram karya Hafidz rahimahullah. Pada hadis yang kemarin, hadis Zubair bin Awam, la ayakhudha ahadukum hablah fayati bihuzmah minal hatab ala dhahrih fayabi'aha fayukaffa biha wajhah khairun lahu min an yas'alan nas a'tauhu aw mana'uh. Tentang usaha seseorang mencukupi dirinya sendiri dengan bekerja, walaupun itu dengan seutas tali, guna mengikat ranting kering atau kayu bakar dia jual, jauh lebih baik daripada dia meminta-minta ke orang, mengemis, diberi ataupun tidak. Hadis juga mengisyaratkan anjuran untuk orang itu mau berusaha, bekerja, beriktisab. Ya, kerja cari apa? Kerjaan yang halal. Dengan demikian, orang yang diketahui berkecukupan dan punya kemampuan untuk bekerja, ini masih sehat, masih muda, alasannya dia kerja-kerja, walaupun itu mungkin di mata orang pekerjaan rendah, entah itu kuli batu atau apa. Ya nih, dengan tenaganya, kekuatannya, dia masih bisa cari penghasilan sendiri. Maka menunjukkan orang yang semacam ini tidak wajib untuk dinafkahi. Tidak wajib untuk dinafkahi. Makanya dalam bab nafakot, bab nafkah, ini kepada siapa nafkah itu diberikan, atau siapa orang yang pantas menerima nafkah, menerima sedekah, atau yang semisalnya, fuqaha syaratkan yang berhak itu adalah orang yang ajiz, gak mampu untuk mencari penghasilan sendiri selain kemiskinannya. Dia memang fakir, miskin, plus gak punya kemampuan. Entah itu karena usianya yang sudah terlalu tua, atau karena mungkin cacatnya, yakni gak ada kekuatan, gak ada kemampuan pada dirinya untuk mendapat penghasilan. Maka yang semacam ini berhak mendapat nafkah atau sedekah. Makanya dalam hadis juga semakna ini Rasul katakan, inna sadaqah la tahillu li ghani, wala liqawiyyin muktasib. Sedekah itu enggak halal bagi orang yang kaya, punya kecukupan harta. Tidak halal pula bagi orang yang masih kuat dan bisa beriktisab, masih bisa kerja. Dan banyak sebetulnya lapangan pekerjaan halal. Cuman orang karena gengsi, karena malas, karena merasa nyaman dengan ngemis, maka terbiasa dengan itu. Tidak halal sedekah itu, pemberian kepada orang yang kuat dan masih bisa berpenghasilan. Masih muda, masih kuat, gak mau kerja. Wa'an Samurah ibn Jundub radhiyallahu an qala qala Rasulullah sallam al-mas'alatu kaddun yakuddu biha ar-rajul wajhahu illa ayas'ala ar-rajul sultana au fi amrin la budda minhu. Rawahu Tirmidzi wa shahahahu. Dari hadis Samurah bin Jundub, Nabi katakan meminta-minta itu tidak halal, dan itu merupakan corengan di wajah orangnya. Ini kat itu cakaran. Dengan mengemis, meminta, dia seperti mencakar wajahnya sendiri. Kecuali orang yang minta kepada pemerintahnya, pemimpinnya yang berkuasa, atau itu perkara tidak ada, dia tidak bisa mengelak, perkara yang mau tidak mau harus dia jalani. Hadis Tirmidzi. Makna hadis secara umum sama seperti hadis Ibn Umar, orang itu kalau terus meminta-minta di yaumul qiyamah akan datang dalam keadaan wajahnya tidak berdaging. Telah lalu itu hukuman dari Allah, sebagaimana dia tidak malu minta-minta wajahnya enggak ada kehormatannya, maka di yaumul qiyamah pun dihukum begitu, wajahnya tidak berdaging. Karena kadun yakuddu biha rajul wajha, pada akhirnya enggak ada sisa dagingnya. Kalau naudzubillah dia cakar itu wajahnya terus sehingga terkelupas kulitnya, tinggal dagingnya, terus dia cakar terambil dagingnya, keroak lubang sampai enggak ada sisa daging di wajahnya. Hadis menunjukkan bahwa orang kalau tidak terbiasa mengemis, meminta. Itu berat sekali untuk minta. Walaupun itu perkara yang mendesak baginya. Dia butuh sekali uang saat itu misalnya. Tapi karena dia enggak terbiasa, berat. Maju mundur. Ya apa ya? Aku datangi atau enggak fulan? Jadi apa enggak? Minta atau jangan? Dia ragu-ragu. Ya karena berat perkara itu bagi dia, karena dia punya kehormatan. Tapi orang yang sudah terbiasa, dia enggak peduli. Minta-minta saja. Dengan entengnya dia sampaikan hajatnya, dia minta ke orang, diberi, enggak peduli dia. Kemudian, kalau itu tercela dan haram, jelek, kemudian Rasulullah memberi pengecualian. Pengecualian yang boleh, yang pertama kalau dia minta kepada pemerintah, orang yang berkuasa. Yang Allah berikan kekuasaan itu padanya, baik itu raja atau khalifah, amir, sultan, presiden, apapun namanya, yang berkuasa. Atau bawahannya ya, menteri, gubernur. Itu pun di dalam hadis bolehnya dia meminta kepada penguasa. Ulama atau sebagian ulama memberi batasan. Ini enggak secara mutlak dikatakan boleh minta ke pemerintah. Naam, boleh, dengan catatan batasannya adalah sebatas apa yang dia berhak dari Baitul Mal. Sebatas hak dia dari Baitul Mal. Nah, ini misalnya kalau seandainya itu pemerintah muslim dan punya Baitul Mal ma'ruf, ada pengelolaannya ininya masing-masing, misalnya diketahui tiap orang punya jatah dari Baitul Mal misalnya saja 10 juta. Dan itu hak dia, memang ada diwan yang mengurusi menentukan itu. Maka dia minta sebatas itu, maksudnya itu. Dia minta, dia memang datang minta, saya butuh ini, tolong dibantu saya. Berapa? 10 juta misalnya. Bolehnya di situ. Sebatas hak dia dari Baitul Mal. Tidak melebihi itu. Wal ilmu indallah. Dengan demikian, ini pengecualian pertama dari larangan atau celaan meminta-minta. Dia minta pengecualian pertama kepada pemerintahnya, apa yang dia berhak dari Baitul Mal. Bahkan mereka sebutkan kalaupun dia tidak butuh, kalaupun dia enggak butuh, nah ini enggak sedang dalam kebutuhan. Ya kalau butuh misalnya anaknya mau operasi, dia enggak punya dana misalnya. Butuh. Usahanya pailit, jatuh gulung tikar, dia butuh untuk modal memulai usaha, dia butuh. Ini enggak, walaupun dalam keadaan enggak butuh, dia bekhairan, sedang berkecukupan, bagus usahanya. Alhasil boleh, walaupun dia enggak butuh, minta kepada pemerintahnya sebatas haknya dari Baitul Mal. Yang kedua, fi amrin la budda minhu, dalam perkara yang memang itu harus. Artinya orang dalam keadaan darurat butuh sekali untuk menutup daruratnya. Ya misalnya saja dia sedang dehidrasi kuat, butuh sekali air, maka boleh. Dan ini kan minta, minta gak harus harta, gak harus uang. Dia minta ke orang misalnya, tolong saya minta air, ya haus sekali ini. Atau kelaparan misalnya, mungkin 2-3 hari gak dapat makanan karena terisolir di daerah mana misalnya. Walhasil setelah masuk perkampungan dia butuh makan, dia minta. Atau ke warung misalnya, saya butuh makan, ini minta satu piring gratis, maksudnya saya gak bawa uang begini. Boleh, karena itu masuk yang kedua ini, fi amrin la budda minhu, perkara yang gak ada pilihan bagi dia, dia harus butuh itu. Semakna dengan itu, kondisi misalnya cuaca sangat dingin sekali, masuk ke tulang dinginnya, ekstrim. Sementara dia gak punya baju penghangat untuk melindungi tubuhnya misalnya, maka dia ke orang yang diketahui punya mantel, punya jaket misalnya, minta. Itu minta untuk dia bisa hangat. Nah, semisal itu, amrin la budda minhu. Enggak ada pilihan lain, kalau enggak dia bisa mati kedinginan. Dari sini para fuqaha mengambil atau membuat kaidah penting dalam fikih. Mereka katakan, orang yang mubah baginya untuk mengambil sesuatu, maka mubah baginya untuk memintanya. Orang jika dimubahkan, diperbolehkan baginya mengambil sesuatu, maka dimubahkan baginya untuk meminta sesuatu itu. Dengan demikian, orang yang memang berhak mendapat sesuatu itu, bahkan lebih berhak dari yang lain, maka boleh dia menjelaskan, memberi klarifikasi kalau dia berhak. Dan itu bukan termasuk minta-minta. Misalnya, ada badan zakat atau kalau itu pemerintah misalnya yang mengelola zakat dan dialokasikan ke sana kemari, bisa jadi karena banyaknya orang sedemikian rupa zakat ini tersalurkan ke orang yang gak berhak mendapati. Orang tamak, gak peduli. Padahal banyak yang lebih berhak dari dia. Ala kulli hal, dari situ dia boleh misalnya ngirim surat atau datang mengatakan, saya termasuk orang yang berhak dapat zakat karena kondisi saya begini, begini, begini. Dan itu bukan termasuk meminta-minta. Serupa dengan itu misalnya ada pembagian kitab misalnya. Kalau di sana Saudi sering, banyak kitab-kitab besar yang mahal, puluhan jilid, dibagi kadang oleh muhsinin, orang yang ingin pahala. Ala kulli hal, sama seperti tadi, kadang ada orang yang gak berhak dapat. Dia bukan penuntut ilmu, gak suka membaca, sekedar buat senang-senangan atau buat hiasan di rumahnya, gak ada manfaatnya. Penuntut ilmu lebih berhak, itu kitab maroji, referensi bagi dia, butuh dia baca, dia pelajari. Maka boleh dia datang atau menyampaikan, saya penuntut ilmu, saya dari sini, dari situ, saya berhak insya Allah mendapat kitab itu. Ala kulli hal, itu boleh dan tidak termasuk meminta-minta yang tercela. Jika hadis kita ketahui melarang mencela orang yang selain dua kondisi ini tadi, tidak minta ke pemerintah, bukan dalam perkara yang harus, maka itu haram, tercela, dan orangnya seperti mencakari wajahnya sendiri sampai tidak tersisa dagingnya. Dengan demikian, meminta-minta yang perkaranya besar dalam syariat, bukan perkara enteng, bukan perkara sepele, tapi berat. Dan syariat sangat menjaga kehormatan seorang muslim, harga dirinya, wajahnya. Kalau itu saja tercela berat, terlebih-lebih lagi kalau orang itu mencuri, tentu dosanya jauh lebih besar. Meminta saja kan sebetulnya dengan keridhaan yang memberi, namanya diminta. Itu saja tercela kalau dia enggak berhak mendapatinya, bukan tipe dua orang yang dikecualikan. Itu saja tercela. Kalau dia mencuri lebih-lebih lagi, berarti sudah orangnya enggak ridho, enggak diketahui, tiba-tiba dia ambil begitu saja pencurian, maka jauh lebih haram dan lebih tercela. Terkadang dengan rekayasa data, dan sering banyak orang tanpa dia sadari mencuri dan mengambil, bentuk pencurian, penipuan. Misalnya dia diwakil, dipilih, ditunjuk oleh suatu perusahaan misalnya atau kantornya, tolong belikan ini, nanti notanya kamu bawa ke sini. Dia berangkat ke toko, belanja, ini itu, habis misalnya 1 juta misalnya. Maka dia katakan kepada kasir, tolong tulis di notanya 1,5 juta. Dia kembali ke kantor, ini 1,5 juta. Dia dikasih dan 1,5 juta masuk ke kantongnya. Haram. Karena itu tanpa sepengetahuan si pemberi. Dan gak ridho dia kalau tahu. Minta saja tercela. Minta dengan terang-terangan, saya butuh ini, saya minta. Kalaupun diberi, tercela. Ifal apalagi seperti itu, jauh lebih tercela. Hadis menunjukkan tahdir, celaan dan larangan dari minta-minta. Hadis pula menunjukkan bolehnya minta, dan itu pengecualian kalau itu kepada penguasa sebatas yang dia berhak dapati. Yang ketiga, bolehnya minta juga karena darurat, kebutuhan yang harus. Dari hadis ini, apakah boleh orang mengambil istimbat sendiri simpulan hukum? Kalau begitu, ibadah terkadang ada yang harus, la budda minhu. Taruhlah semacam haji. Haji kan harus dijalani, rukun dalam Islam. Baik. Nah, saya belum haji. Berarti boleh bagi saya dong. Saya datangi fulan orang kaya, saya minta uang untuk apa? Untuk berangkat haji. Untuk saya menunaikan haji saya, haji Islam. Karena haji termasuk amr la budda minhu. Apa bisa dia ambil kesimpulan hukum istimbat seperti itu? Jawabannya tidak bisa. Kenapa? Karena haji, semacam haji ini ibadah yang muasa. Muasa itu waktunya diperlebar oleh Allah. Beda dengan sholat. Sholat mudoyak, sempit. Artinya begitu tenggelam matahari harus kamu sholat, gak bisa kamu tunda sampai keluarnya syafak, habis sudah waktu maghrib. Makanya di waktu ini kamu harus lakukan, gak bisa enggak. Sekarang gak bisa ditunda. Beda dengan haji, gak harus tahun ini, tahun besok bisa. Bahkan tahun besok belum mampu, gak harus tahun besok, tahun berikutnya sampai seterusnya selama kamu hidup. Waktunya gak dibatasi, gak harus di tahun ini. Maka apa yang menjadi alasan seseorang minta dana orang untuk menjalani haji misalnya, gak benar. Yang kedua, kalau seseorang meminta air untuk mencuci najis pada pakaiannya misalnya. Fuqaha mengatakan na'am. Kalau sebatas jarat bihil ada bitasamu. Yakni adat orang, kebiasaan kaum muslimin bisa mentoleransi air yang dipakai untuk cuci najis misalnya. Nah, ini satu ember misalnya. orang tidak keberatan dan orang bisa mentolilir untuk membantu memberi air untuk kebutuhan itu. Sehingga kalau berlebih dari itu, sampai orang itu merasa berhutang budi karena banyak nilainya dan gak umum kebiasaan orang untuk minta air segitu, bukan yang bisa ditolilir, maka gak boleh. Misalnya saya butuh air, gak ada air. Butuh berapa kamu? Satu truk, satu tangki itu 5.000 liter atau berapa. Ya gak umum orang minta air segitu, segayung, dua gayung, satu ember, labas. Orang masih bisa membantu, 5.000 liter ya akhi. Gak umum orang minta air segitu. Maka tergantung seberapa yang dia butuhkan. Termasuk pengecualian di dalam bab ini kalau seseorang meminta tapi untuk orang lain bukan untuk dirinya. Dia datang ke muhsinin, dia katakan saya butuh uang sekian tapi bukan untuk saya. Fulan, ada saudara kita dia mau operasi misalnya atau apa gitu. Dia sedang pailit, jatuh, usahanya butuh modal. Kalau kamu ada rezeki, kamu bantu. Nah, dia minta, memang minta, tapi bukan untuk dia. Hajatnya, permintaan itu untuk orang lain. Ini pun fuqaha katakan boleh, selama memang yang dimintakan, ini pihak ketiga, memang berhak untuk dibantu, pantas untuk mendapat bantuan. Sehingga kalau enggak pantas ya enggak boleh. Itu pun, ini yang ketiga, sebagian dari ulama memakruhkan. Hatta itu untuk orang lain, makruh kamu datang ke orang meminta-minta untuk membantu orang. Tetapi mereka katakan boleh, yang terhindar dari itu, permintaan itu secara umum. Secara umum, yakni misalnya kalau imam masjid misalnya saja, seusai sholat dia katakan, jamaah sekalian, ada saudara-saudara kita umum yang sedang sakit atau mereka yang fakir miskin butuh bantuan, yang mau sedekah, mau bantu, faddal, bisa dikumpulkan uangnya begini, umum. Yang dimintai itu umum, tidak terfokus pada seseorang tertentu. Kenapa mereka sebutkan alasannya? Karena kalau kamu fokus kepada satu orang, kamu datangi fulan, kamu hadapi dia, kamu datangi di rumahnya, kamu terangkan gini, minta bantuan, mungkin saja dia memberi karena malu. Ini malu kalau enggak memberi. Taunya orang dia berkecukupan, orang punya uang, dikatakan ini saudaranya sakit, wa illa apa punya hajat, kok enggak ngasih? Ya malu. Dia sungkan, segan, malu, maka seperti terpaksa membantu memberi kamu. Makanya dari situ mereka katakan makruh. Kalaupun kamu minta untuk orang lain secara khusus kamu datangi, seakan itu ilzam. Seperti kamu mengharuskan, harus kamu bantu. Ayo, sini keluarkan hartamu untuk, seakan-akan seperti itu. Walaupun tidak terucap, tapi ya kondisi tadi, orang malu. Masa mau mengatakan, waduh aku gak bantulah, jangan sekarang lah, jangan saya, yang lain. Malu dia. Nah, makanya gak sepantasnya untuk ditodong orang itu secara khusus, diminta untuk memberi bantuan kepada fulan yang lain. Sebagian ulama lain menyebutkan bahwa kalau memang ini dirinci, kalau orangnya memang tidak semudah itu bisa dihubungi, yang butuh tadi, saudaramu yang sakit atau yang miskin, gak semudah itu bisa sampai ke fulan. Ya misalnya saja ini orang penting, atau mungkin bahkan wali kota misalnya, gubernur atau siapalah, orang kaya yang gak bisa dihubungi sembarangan orang, gak mudah untuk dia bisa ke situ. Sementara kamu punya kedekatan, gampang hubungan dengannya. Maka mereka katakan kalau seperti itu boleh kamu datangi, ini fulan sedang gini. Nah, maka boleh. Sebagian memberi rincian begitu. Tapi kalau dia tipe orang yang sebetulnya yang berkepentingan itu bisa mendatangi sendiri, maka kembali kepada hukum yang tadi, makruh dan tidak seharusnya itu dilakukan. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad.